甘五个月。 Percaya duwe rasa tresno senajan aku atu senenganku marang sliramu ora kaya liyane kowe kembang uripku selawase karo kowe setenane tresnane ora ono Nacana do tetap nengah.